ila akhirih. Bagaimana kita dianjurkan untuk mengatakan, untuk membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi dan sore hari. Tudillu man tasha. Tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Biyadikal khair. Dengan tanganmu, ya Allah, yang khair. Itu semua urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Itu semua urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmiyan, sehari-hari Allah punya urusan. Di akhir bab masalah takdir dikati kalimat dari Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa. Masalah takdir harus diimani, tidak dikatakan kenapa dan tidak ditanya bagaimana. Takdir urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qadaru qudratullah, kata Imam Ahmad rahimahullah. Yang namanya takdir itu adalah kekuasaan Allah. Qudratullah. Kalian memikirkan dengan akal kalian gak akan sanggup. Bagaimana mungkin saya bisa memilih? Tetapi sudah tercatat di sana apa yang kita pilih. Kita katakan bagi Allah mudah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Sedangkan masalah takdir adalah qudratullah. Maka gak perlu bertanya mengapa, gak perlu bertanya kenapa. Allah takdirkan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan seadil-adilnya, dengan penuh hikmah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sikap, memiliki sifat hikmah. Ay iman bin nususil qada wal qadar. Yang dimaksud iman biha adalah iman dengan semua berita-berita takdir dalam nusus, nususus Qur'aniyah ataupun nusus di dalam hadis-hadis, diimani. Sedangkan la yuqalu lima, tidak ditanya kenapa, yakni tidak ditanya lima fa'alallahu kaza, kenapa Allah kerjakan yang ini, kenapa Allah kerjakan yang itu, kenapa Allah takdirkan yang ini, kenapa tidak takdirkan yang itu, walima amara kaza, kenapa Allah perintahkan yang ini, kenapa Allah tidak perintahkan yang itu, kenapa Allah melarang yang ini. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang diinginkannya. Tidak ada yang berhak untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa dengan kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, Allah sudah menyatakan dalam ayat lain, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Bahwa Allah tidak ditanya mengapa Allah berbuat begini dan begitu, tetapi mereka yang akan ditanya. Jangan terbalik. Jangan terbalik, para hamba-hamba yang lemah ini, yang serba terbatas ini, mempertanyakan tentang Allah. Kenapa Allah menakdirkan yang ini? Kenapa Allah menakdir yang itu? Terbalik. Bukan kamu yang bertanya pada Allah mengapa-mengapa, tapi Allah yang akan bertanya pada kalian nanti yaumul qiyamah, kenapa engkau mengerjakan demikian? Kenapa kerjakan demikian? Kenapa mengerjakan demikian? Yang pantas untuk bertanya adalah yang berkuasa, yang menguasai seluruh alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan bertanya kepada hamba-hambanya, mengapa engkau mengerjakan ini? Kenapa engkau tidak mengerjakan kewajiban-kewajibanmu? Ditanya tentang salatnya, ditanya tentang puasanya, ditanya tentang amalan-amalannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begini. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Dan tidak ditanya pula kaifa. Innama huwal iman wal istislam wa taslim. Kalau tadi mempertanyakan, kalimat lima itu biasanya mempertanyakan. Terkandung di dalam bahasa mempertanyakan, terkandung penentangan. Seakan-akan dia lebih tahu, seharusnya jangan ini yang dikerjakan, tapi itu yang dikerjakan. Seakan-akan lebih tahu. Kenapa kau yang dikerjakan yang ini? Kenapa engkau tidak mengerjakan yang ini, ya Allah? Ini sok tahu namanya. Merasa dia lebih tahu dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak pantas sama sekali. Itu dengan kalimat lima. Sedangkan dengan kalimat kaifa biasanya karena ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin kita punya pilihan tapi sudah ditakdirkan? Wah, gak mungkin. Bagaimana itu? Bagaimana? Mengandung i'tirad. Mengandung i'tirad. Maka tidak boleh, kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak ditanya kenapa dan tidak ditanya mengapa. Innama huwal iman wal istislam wat taslim. Dalam masalah-masalah ini kita hanya disuruh untuk beriman, percaya, tunduk, menerima. Selesai. Karena hadhihi at-tasaulat qad takunu nashi'atan 'anil i'tiradat 'ala Allah. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya muncul dari i'tiradat, dari penentangan, ketidakpercayaan. Allah di atas arasy-nya. Bagaimana di atas arasy-nya? Allah punya tangan. Kaif? Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan. Sedangkan kita bisa memilih. Mau minum atau tidak minum. Mau keluar atau tidak keluar. Bagaimana mungkin ditakdirkan? Qul inna a'udzubikumullah. Biasanya pertanyaan ini muncul dari i'tirad. Dari penentangan. Ala qadarihi, menentang takdirnya. Aw ala syar'ihi, atau menentang syariatnya. Atau ala amrihi wa nahyihi, atau terhadap perintah dan larangannya. Perkara yang sudah biasa begini kok dilarang? Kaif? Nah, lihat pertanyaan kaif. Tidak terima dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama alaika illa taslim. Maka jangan ada penentangan apapun. Terima. Fama alaika illa taslim. Tidaklah atasmu kecuali menerima. Khasatan fi babil qadar. Khususnya dalam bab takdir yang sedang kita bahas. Ada berita demikian. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Ada berita demikian. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Ada ayat tentang takdir. Kullu shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Atau ada hadis, awalu ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub, qala wa ma aktub, uktub ma huwa kainun ila al-abad. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kullun min indi rabbina. Semuanya dari sirab kami. Apakah nassan Qur'aniyah yang langsung merupakan kalamullah, langsung merupakan ucapan Allah, ataupun dari hadis-hadis sahih yang merupakan ucapan Rasulullah, sedangkan ucapan Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapan Rasul pun dari Allah. Karena beliau enggak akan berani berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka jawabannya sama, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna bab al-qadari kama yuqal. Karena bab masalah takdir sebagaimana dikatakan sirrullah tabaraka wa ta'ala. Urusan takdir ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Fama arafta minhu fahmadillah. Apa yang kau ketahui hikmah-hikmahnya, syukurilah. Ucapkan alhamdulillah. Ternyata ada hikmahnya. Wa ma lam ta'rif fa ma 'alaika illa taslim. Sedangkan apa yang engkau tidak ketahui, maka engkau yakini. Kau terima bahwa ini takdir Allah, pasti semuanya dengan keadilannya, dengan hikmahnya. At-taslim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang kejadian-kejadian yang Allah takdirkan di luar rencana kita seluruhnya, bahkan kadang kita tidak menginginkannya, tapi terjadi. Ternyata di balik itu ada hikmah. Bersyukurlah, alhamdulillah, ternyata ada hikmahnya. Ternyata ada hikmahnya. Yang jadi masalah bagaimana kalau kejadian-kejadian tadi yang Allah takdirkan, yang kita tidak rencanakan, tiba-tiba terjadi dan kita belum tahu hikmahnya. Apakah kita akan menentangnya dan akan berkata, lima, mengapa Allah takdirkan ini? Kenapa? Jangan. Jangan tanya kenapa Allah takdirkan. Allah menakdirkan pasti dengan hikmahnya. Allah menakdirkan pasti dengan keadilannya. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Itu masalahnya. Sudahlah. Kul syai fil salih. Kata orang tua dulu, kul syai fil salih. Semua ada baiknya. Semua ada sisi baiknya. Hanya saja kadang kita tidak tahu. La taqul lima wala kaifa innama huwa at-tasdiq wal iman. Hadal wajib alal muslim. Kata Syekh Rabi, ini yang wajib atas setiap muslim. Wahada muqtada syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Apa konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah? Tunduk pada semua berita dan keputusan dari Allah Ta'ala. Apa konsekuensi dari Muhammadan Rasulullah? Menerima keputusan-keputusan dari Rasulullah SAW. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Bahkan dikatakan dengan sumpah wallah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama dirinya. Bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Rabbmu, kata Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepada engkau, kemudian tidak dapat dia rasa berat dalam hati mereka. Apa diakhiri dengan kalimat, atau apa akhir kalimatnya? Wa yusallimu taslima, dan menyerah, tunduk. Ini yang dimaksud. Konsekuensi dari Muhammad Rasulullah adalah taslim, tunduk, menerima. Annaka mustaslimun lillah fima ya'mur bihi wa yanha anhu wa yusyri'uhu wa fima yuqaddir 'alaika min khairin wa syarr. Konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah engkau berserah diri, tunduk dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tunduk dengan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang disyariatkan, dan juga apa yang Allah takdirkan. Konsekuensi la ilaha illallah tunduk pada Allah. Konsekuensi Muhammad Rasulullah SAW tunduk dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Khani bin a'azakumullah. Demikian pula tunduk kepada Allah adalah tunduk dengan keputusan-keputusan takdirnya, yang baik maupun yang buruknya. Kalau ditakdirkan yang baik-baik, fahmadillah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kalau dikeputuskan yang jelek-jelek, kita yakini bahwa itu pasti dengan keadilannya, maka bertobatlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu adalah kesalahan-kesalahan kita, atau dosa-dosa kita, atau. Wala yalumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Allah tidak pernah salah. Allah selalu menakdirkan dengan keadilannya dan hikmahnya. Ini barakallahu fikum yang namanya al-istislam. Tunduk kepada keputusan Allah. Keputusan syariat, halal dan haram, dan keputusan takdir, baik dan buruknya. Katakan qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Katakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Katakan ini takdir Allah, apa yang Allah kerjakan pasti terjadi. Mau apa lagi? Dan itu kita ketahui setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi, kita belum tahu takdir Allah yang ini atau yang itu, maka berusahalah, berupayalah. I'malu fasayarallah amalakum. Beramalah, Allah akan melihat amalan kalian. Ini berupaya untuk beramal, yang ini berupaya untuk beramal. Kedua-duanya dapat pahala. Walaupun yang ini berhasil, yang ini gagal. Allah takdirkan berhasil, namanya mendapatkan taufik. Yang ini gagal, kurang mendapatkan taufik. Tetapi niat baik dia dicatat oleh Allah. Usaha dia dicatat oleh Allah SWT. Jangan khawatir. Maka beramallah dan berusahalah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan memberikan pahala dari usaha tersebut. Berhasil ataupun tidak berhasil. Yang berikutnya, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalik wa uhkima lahu." فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ مثل الحديث الصادق المصدوق. Apa yang tidak diketahui dari tafsir-tafsir hadis, apa yang bisa atau bisa dipahami maknanya tapi tidak bisa dipahami maksudnya kemana atau bagaimananya, maka itu cukup. Kufiya wuhkima, dan sudah mantap baginya. Alaihil imanu bihi, maka dia harus percaya, harus beriman dengannya. Wattaslim lahu, dan tunduk kepadanya. Tafsirnya tidak tahu, tapi maknanya paham. Seperti hadis as-sadiqul masduq tentang masalah penciptaan. Qanifina azakumullah. Di sana disebutkan, dicatat rezekinya, dicatat amalannya, dicatat bahagia atau sengsara. Tafsirnya susah kita. Amalannya sudah dicatat. Terus kita hidup bagaimana? Kalau sudah ditentukan amalannya. Qul inna a'udzubikumullah. Tidak perlu ditanyakan tentang rinciannya. Globalnya Allah sudah menakdirkan. Dan kalian disuruh untuk berupaya. Kalau bisa, bisa bagi Allah Taala. Upaya-upaya kalian sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat lauhul mahfuz, sudah tercatat amalan-amalan kalian. Dan itu kebisaan bagi Allah Taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Qudratullah Subhanahu wa Taala. Wabithlu ma kana mithluhu fil qadar. Atau hadis-hadis yang sepertinya dalam masalah takdir. atau seperti hadis-hadis ru'yah dan lain-lain. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam syarahnya bahwa kalimat wa man lam ya'rif tafsir al-hadith ila akhirih karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya, sekadar kesanggupannya. Ba'dun nusus qad la tafhamuha wa la tudrik ma hiya al-hikmah wal ghayah minha. Beberapa dalil-dalil, beberapa nas-nas, apakah dari Quran atau dari sunnah, engkau tidak bisa memahami secara rinci. Dan engkau tidak memahami hikmahnya apa. Bahkan tidak memahami tujuannya. Kenapa? Dan tidak tahu tuh pula wama huwa sirru min waraiha. Apa rahasia di balik itu semuanya? Maka tidak dipaksa harus tahu. Tidak dipaksa harus tahu. Apa yang kamu tahu secara global, terima. Apa yang kamu ketahui dari makna-maknanya secara zahir, percaya. Fa'alaika bil imani wat tasdiq. Atasmu untuk percaya, atasmu untuk membenarkan. Li'anna muqtadal iman wa muqtadal tasdiq amantu bil ghaib. Karena itu konsekuensi dari keimanan, konsekuensi dari mempercayai, membenarkan adalah kalimat amantu bihi, aku beriman kepadanya. Amantu bi anna Muhammadan haq, aku beriman dengan yang gaib, aku beriman kepada Muhammad SAW, aku beriman dengan Quran. Ini intinya. Maka apa yang ada dalam Quran, percayai, karena itu beriman pada Quran. Apa yang diucapkan Rasul, kita percaya, karena kita beriman pada Rasul. Intinya, beriman pada Quran, beriman pada Rasul, itu intinya. Wa ma jaa bihi Muhammadun haq. Maka secara global kita katakan, apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah hak. Apapun yang disebutkan dalam Al-Quran adalah hak, pasti benar. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa, dan maksudnya beliau tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Fama 'arafta falhamdulillah. Apa yang kau ketahui hikmahnya, alhamdulillah. Dan apa yang kau tidak ketahui hikmahnya, fakilhu ilallah. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fakilhu ila 'alimihi. Serahkan kepada alimnya. Wa qad kafa, dan itu cukup. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sudah disebutkan sekian banyak contoh masalah takdir atau masalah berita-berita. Nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan muslimin melawan kufar Yahudi. Nanti batu-batu, pohon-pohon akan berbicara, ya muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Kalimat-kalimatnya kita paham. Tetapi yang tidak kita pahami, batu bisa bicara. Seperti apa itu? Pohon berbicara. Seperti apa itu? Atau berita dalam Al-Quran, Allah angkat Bukit Tur Sina di atas Bani Israel. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورِ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ. Kami angkat Bukit Tur Sina di atas kalian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka dalam keadaan melihat gunung di atas mereka, semuanya tersungkur sujud. Dan Bani Israel sujudnya sambil kepalanya begini, melihat gunung di atasnya, apakah menimpa mereka atau tidak. Karena takutnya. Sujud tapi melirik ke atas. Ka'annahu dhullah, seperti naungan, seperti payung di atasnya. Qul inna a'udzu bikum Allah. akal kita sulit memahami seperti apa. Masa gunung bisa begini, bisa nganggang begitu. Apa yang, wallahu a'lam. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Maka, yang diwajibkan atas kita adalah percaya. Walaupun tidak tahu rinciannya kayak apa. Hikmahnya apa. Wallahu a'lam. Yang jelas itu berita dari Allah Ta'ala. Contoh lainnya adalah ru'yah. Misal ahadis ru'yah. Seperti hadis-hadis ru'yah. Hadis ru'yah adalah hadis dilihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yaumul qiyamah. Ay ru'yatullah fid daril akhirah. Yang dimaksud adalah hadis-hadis dilihatnya Allah nanti di akhirat. Fa'alal 'abdi an yu'mina bi anna Allah yura fid daril akhirah. Maka atas setiap hamba hendaklah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan dilihat di akhirat nanti. Yarahul mu'minun, akan dilihat oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang beriman. Idza dakhala ahli jannatil jannah wa ahli an-nar, ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah katakan pada penduduk surga, apakah apa yang aku janjikan pada kalian sudah kalian dapati? Mereka jawab, bala, tentu. Semua yang kau janjikan sudah kami dapati. Allah tanyakan pada mereka, apakah mau aku tambah? Maka mereka berkata, ya Rab, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah mengampuni dosa-dosa kami? Bukankah engkau telah membersihkan kami, masukkan kami ke dalam surga ila akhirih? Tambahan apa lagi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan tabirnya dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka merasa nikmat memandang wajah Allah sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga. Yang menunjukkan bahwa nikmatnya memandang wajah Allah lebih daripada nikmatnya surga. Sampai kemudian Allah menutup kembali hijabnya dan mereka bernikmat-nikmat kembali dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi. Kapan bisa memandang wajah Allah lagi. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, akan dibawakan hadisnya oleh Syekh Rabi insyaAllah di halaman berikutnya nanti. Yang jelas berita seperti ini, walaupun kita tidak bisa merincikannya dengan akal kita kayak apa, seperti apa, ila akhirih, tetapi ini berita hak dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Bahkan disinggung dalam ayat Al-Quran, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Disebutkan wujuhun yawma idin nadhirah dengan bad. Dengan bad, nadhirah. Wajah-wajah mereka nanti berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah memandang. Nadhirah dengan dha. Yang tadi dengan bad, yang ini dengan dha. Nadhirah. Memandang. Dan salah yang menafsirkan bahwa nadhirah menunggu. Sebab walaupun nadhara memiliki dua makna, bisa bermakna menunggu, bisa bermakna melihat. Hal yang duruna illa an ya'tiyahum. Ini bukan melihat, menunggu. Hal yang durun, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rabb mereka. Tapi nadhara melihat. Dan itu dibedakan dengan kata sambungnya. Kalau ada kalimat ila ke, maka jelas maknanya melihat. Karena menunggu enggak pakai ke. Menunggu ke sana, enggak ada. Menunggu ke, enggak ada. Kalau ada ila, berarti dia memandang. Seperti, ila rabbiha nadhrah ila rabbiha. Kepada Rabbnya melihat. Masa kepada Rabbnya menunggu, enggak cocok. Walaupun secara lafaz, nadhrah memang memiliki makna menunggu, memiliki makna melihat. Tetapi di sini jelas maknanya adalah menunggu karena diiringi dengan kata sambung ila. Ila rabbiha nadhara. Alasan kedua, karena dikaitkan dengan wajah. Karena digandengkan dengan wajah. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri kepada Rabb mereka memandang. Siapa fa'ilnya? Wujuh. Wajah. Kalau menunggu bukan wajahnya. Wajahnya menunggu tidak cocok. Tetapi kalau wajahnya memandang, benar. Karena setiap memandang kemanapun, wajah ikut. Alisa katalik. Berarti dua alasan ini membuktikan bahwa makna nadhirah adalah memandang, melihat kepada Rabb-nya. Alasan pertama karena dikaitkan atau diiringi dengan kata sambung ila. Yang kedua karena fa'ilnya wajah. Maka jelas yang dimaksud wajahnya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah menganggap dengan mafhum mukhalafah, kalau orang-orang kafir dikatakan oleh Allah lamahjubun, terhijabi dari Allah, maka orang mukmin tidak terhijabi. Kalau orang beriman pun tidak bisa memandang Allah, maka berarti terhijabi. Berarti seperti orang kafir dong. Ini istinbat dari beliau. Yauma idzin la mahjubun. Orang-orang kafir itu pada hari itu terhalang, terhijab dari Allah Ta'ala. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, berarti orang mukmin tidak terhijab. Bisa melihat. Dan itu benar. Itu istinbat yang sangat benar. Wa ankara al-mu'tazila ru'yat Allah fid daril akhirah. Yang mengingkari dipandangnya wajah Allah pada hari akhirat adalah Mu'tazilah dan yang sejenisnya dari aqlaniyun, rasionalis yang hanya mengutamakan akalnya. Bina'an ala syubahin batilah. Mereka menolak karena dibangun di atas syubhat-syubhat yang batilah. Yang sudah dibantah oleh Ahlus Sunnah bil hujaj wal barahin, yang sudah dibantah radda alaihim Ahlus Sunnah bil hujaj wal barahin, sudah dibantah oleh Ahlus Sunnah dengan hujjah-hujjah, dengan burhan, dengan bukti-bukti dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mimman radda alaihim al imam Ibnu Qayyim, di antara yang membantah mereka, membantah syubhat-syubhat mereka adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Ihtajja Ibnu Qayyim bi sab'i ayatin min al-Qur'an. Ibnu Qayyim berhujjah dengan 7 ayat dari Al-Qur'an. Qad yastab'id al-insan al-istidlal biha. Yang kadang-kadang atau bisa jadi manusia merasa jauh pendalilan dengan ayat ini. Maksudnya orang lain tidak lihat, tetapi Ibnu Qayyim jeli bisa melihat bahwa di ayat ini ada dalil yang membantah mereka. Bahwa di ayat ini ada dalil yang membantah mereka. Ini jelinya para ulama. Khususnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang qad yastabi'id, yang kadang-kadang seseorang yastabi'id. Yastabi'id itu merasa masa sih begitu. Itu yastabi'id. Walakin idza ta'ammalaha, tetapi kalau diperhatikan ayat-ayat tersebut, yajid annahu ala sawab, akan kau dapati bahwa ternyata hujjahnya Ibnu Qayyim tepat. Fil istidlal biha, dan pendalilannya tepat rahimahullah. Di antaranya adalah ucapan Allah tabaraka wa ta'ala, in wa an annakum mulaquh, bahwa kalian akan bertemu dengan Allah. Jarang kan yang berdalil dengan dalil ini. Annakum mulaquh, bahwa kalian akan bertemu dengannya. Wal liqa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal liqa'u la budda fihi min ar-ru'yah wal mu'ayanah. Yang namanya bertemu itu dengan melihat, muayanah dengan mata langsung. Kalau tidak dengan mata langsung, namanya bukan bertemu. Sahih? Walhamdulillah, itu bukan hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia pun demikian. Kamu sempat ke rumahnya? Sempat. Bertemu? Alhamdulillah bertemu. Sehat dia? Tidak tahu. Kok bisanya tidak tahu? Karena dia di dalam, saya di luar. Ya berarti tidak ketemu. Iya kan? Pasti kamu akan marah. Berarti tidak ketemu kamu. Melihat dia? Enggak lihat. Ya berarti tidak ketemu. Kalau ketemu itu melihat. Alhamdulillah tuh badannya sehat, gemuk. Alhamdulillah saya ketemu. Sekarang tambah putih, gemuk dia. Masya Allah sehat walafiat. Rambutnya sedada, sepundaknya misalnya. Itu namanya bertemu. Tapi ditanya, enggak tahu. Rambutnya seberapa, enggak tahu. Gemuk apa kurus, enggak tahu. Kamu ini bertemu apa enggak? Bertemu. Tapi dari di balik hijab, ini namanya enggak ketemu. Ini barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa ayat annakum mulaquh sudah cukup sebagai dalil bahwasanya orang-orang beriman akan melihat wajah Allah. Karena yang namanya liqa, yang namanya bertemu, la budda fihi minar ru'ya. Yang namanya bertemu harus dengan melihat. Muayyanah, dengan mata langsung. Hadza ma taqtadhihi lughatul Arab, dan ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh bahasa Arab. Baik. Wahtajja aidan. Ibnu Qayyim juga berhujjah rahimahullah. Faqala innal ayat allati yata'allaq biha alladhina yunkiruna ru'yatallah misal qawli Allah tabaraka wa ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Ibnu Qayyim berhujjah dan berkata, sesungguhnya ayat-ayat yang dipakai oleh mereka yang mengingkari ru'yatullah seperti ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annallaha la yatamaddah bimujarradin nafi wa innama yatamaddah bin nafi al-mutadammin lil isbat wa daraba amtilatan katira lihada. Ternyata ayat yang dipakai oleh mereka untuk mengingkari ru'yah di dalamnya ada penetapan ru'yah. Di sini jelinya para ulama. Di antaranya ayat yang sering mereka pakai, Allah tidak mungkin dilihat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar. Bahwa Allah tidak akan bisa diliputi dengan pandangan. Sedangkan dialah Allah yang meliputi seluruh pandangan. Wa huwa al-latiful khabir. Sepintas, kayaknya dalil mereka. Sepintas, sepertinya hujjah yang mendukung mereka yang menolak ru'yah. Allah katakan bahwa Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Qawluhu la tudrikuhul absar fihi itsbatur ru'yah. Kalimat bahwa Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, justru di situ ada dalil penetapan ru'yah. Allah dilihat. Bagaimana? Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memuji dirinya hanya dengan penafian saja. Tidak mungkin memuji dirinya hanya dengan penafian saja. Tetapi selalu mengiringi penafian dengan penetapan. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini penafian. Apakah hanya penafian saja? Tidak. Penafian itu untuk menyempurnakan penetapan. Allah tidak ngantuk, tidak tidur itu berarti Allah hayyun qayyum. Penetapan, maha hidup, maha berdiri sendiri dan terus menerus. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Ini kehidupan yang sempurna. Penetapan sifat hidup diri dengan penafian. Tidak ngantuk, tidak tidur. sebagaimana penetapan sifat kekuatan Allah Subhanahu wa taala dinafikan, wa ma massana min lughub, aku tidak pernah disentuh kelelahan. Selalu begitu. Ditetapkan sifat kesempurnaan, dinafikan sifat kekurangan. Maka ketika Allah menyatakan Allah tidak diliputi oleh pandangan, itu baru penafian. Enggak ada penetapannya. Khana bin na'azakumullah, ada. Menetapkan apa itu? Qal, dikatakan, li'annahu ma nafal ru'yah innama nafal ihatah. Allah menafikan liputan. Tidak diliputi pandangan. Tetapi jelas menetapkan bahwa Allah nanti dilihat yaumul qiyamah dalam keadaan kalian tidak bisa meliputinya. Dipandang, tapi tidak diliputi. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara keduanya disebutkan kisah tentang Musa alaihi salam dengan pasukannya yang dikejar oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka pengikut Nabi Musa sudah ketakutan. Dijawab atau dikatakan kepada Musa, inna lamudrakun, kami bakal kena. Kami bakal terkepung, terkena. Kata Musa, kalla, tidak. Kalimat idrak di situ disebutkan, kata Musa, kalla, tidak. Mereka tidak idrak. Pertanyaannya, ketika Bani Israel berkata, innala mudrakun, sudah lihat apa belum pasukan Fir'aun? Sudah lihat apa belum? Sudah lihat. Berarti lihat dengan idrak berbeda. Falamma tara'a, ketika kedua pasukan tadi sudah saling melihat, itu awal ayatnya. Falamma tara'a, ketika sudah saling melihat, maka ashabu Musa berkata, inna lamudrakun, kita sudah diidrak. Kata Musa, kalla, tidak. Berarti taro'a, saling lihat, itu bukan idrak. Ru'yah bukan idrak, idrak bukan ru'yah. Karena ru'yah dalam ayat ini ditetapkan, falamma taro'a, ketika keduanya saling melihat. Kemudian dikatakan oleh ashabu Musa, innala mudrakun, bahwa kita sudah diidrak. Tidak. Kita tidak akan diidrak oleh mereka. Berarti ru'yah bukan idrak. Dalam satu ayat. Maka ketika dikatakan la tudrikul absar, yang dinafikan apa? Ru'yah atau idrak? Idrak. Diliputi. Dan jelas-jelas tidak mungkin, mustahil akan meliputi Allah pandangan kita. Pandangan manusia tidak mungkin meliputi Allah SWT yang akbar, maha besar. Jangankan meliputi Allah yang maha besar. Makhluk-makhluk saja ada beberapa yang kita tidak bisa meliputi dengan pandangan. Kamu pernah lihat bumi enggak? Hah? Pernah. Hal tudrikuhu? Apakah kamu meliputi bumi seluruhnya? Tidak. Ya yang lihat yang ini saja, yang sananya enggak lihat. Ke sana, ya sananya saja, sebelah sini enggak lihat. Bahkan kalaupun dari jauh, sebagian lihat, yang sana enggak lihat. Sahih? Itu namanya tidak idrak. Kamu hanya melihat. Tetapi lam tudrik. Baru sebesar bumi yang kecil dengan bintang-bintang saja sudah tidak ada apa-apanya bumi-bumi ini, apalagi dibandingkan dengan yang akbar, yang maha besar. Maka memang la tudrikuhul absar, bahwa Allah tidak bisa diliputi dengan pandangan, tetapi dilihat bisa. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Rabi hafizahullah, innama nafa al-ihatah, sesungguhnya yang dinafikan hanya peliputan. Wallahu la yuhitu bihi syai, dan Allah tidak bisa diliputi apapun. Wa anta tara syamsa wa tara sama, sebagai contoh, engkau melihat matahari, engkau melihat langit, engkau melihat sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Wala tastati'ul ihatah, dan engkau tidak mampu untuk meliputinya. Apalagi Allah. makhluk-makhluk, matahari, langit, bumi. Anta tara asy-syams, tara as-samaa, tara katsiran minal mawjudat. Wa hal tudrikuhu? Apakah engkau meliputi langit seluruhnya? Tidak. Yang kamu sempat lihat sebagian saja. Masih sekian besarnya langit enggak terlihat bagi kita. Wa in kunta taraha fil jumlah, walaupun secara global kamu melihat matahari, tapi kamu melihat sebagiannya, tidak bisa meliputinya. Demikian pula memandang Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalil-dalilnya memandang wajah Allah. Apakah meliputi? Tidak meliputi Allah sama sekali. Baik. Ini juga menunjukkan bahwa di dalam ayat itu ada dalil bahwa bisa saja manusia melihat Allah tetapi tidak bisa idrak. Kadzalikal ayatul ukhra qaulullah li Musa. Demikian pula dalam ayat lain yang sering dipakai oleh mereka sebagai dalil penolakan ru'yah, sebagai dalil dalam tanda petik, bukan dalil, dikira dalil untuk penolakan ru'yah, yaitu kalimat lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Ketika Musa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Dijawab oleh Allah, lan tarani, engkau tidak akan melihatku, enggak akan bisa melihatku. Akhirnya tidak bisa melihat Allah, kata mereka. Talaba Musa min rabbihi an yarah. Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya. Law kana hadzal amr muharraman aw mustahilan masala Musa hadza. Kita katakan dalilmu itu justru menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat. Loh, masa ini kan kalimatnya engkau tidak akan bisa melihatku. Itu kisah tentang Musa yang meminta kepada Allah untuk bisa melihat, memandang. Allah katakan engkau tidak akan bisa melihatku. Ada dalil tentang bisanya dilihat wajah Allah Ta'ala. Dari mana? Musa alaihi salam, seorang rasul utusan Allah, yuha ilaih, mendapatkan wahyu. Tidak mungkin meminta sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin meminta sesuatu yang mustahil. Maka Musa meminta agar bisa memandang wajah Allah karena perkara itu bisa terjadi. Makanya minta. Kalau mustahil, tidak akan Musa minta. Itu satu. Yang kedua, kalau melihat wajah Allah itu mustahil, tidak mungkin selama-lamanya, sampai hari kiamat pun, sampai di akhirat pun, maka Allah bukan berkata lantarani, tapi Allah akan menyatakan engkau jangan meminta apa yang engkau tidak punya ilmu padanya. Sebagaimana Allah jawab Nabi Nuh alaihi salam yang minta diselamatkannya orang kafir. Tak mungkin. Jangan meminta ma laysa laka bihi ilm. Nabi Nuh kalau tidak salah. Akan dikatakan oleh Allah bahwa engkau meminta sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Tetapi Allah hanya berkata engkau tidak akan bisa melihat. Ya, ini di dunia. Di dunia ini. Law kana hadzal amr muharraman, kalau meminta memandang wajah Allah itu mustahil, haram, Musa enggak akan minta. Itu satu. Lagian kalimat lan tarani, mereka menganggap bahwa itu adalah perkara yang menunjukkan ilal abad, selama-lamanya. Lan kata mereka lit ta'bid, yakni untuk menunjukkan selama-lamanya. Lantaroni, enggak akan selama-lamanya. Hadirin a'azakumullah. Ini pun dibantah oleh para ulama. Kata siapa? Lan itu lit ta'bid. Allah sebutkan tentang orang-orang kafir, Yahudi khususnya, yang tidak pernah berharap mati. Allah katakan lan walan yatamannahu abadan, mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Tetapi ternyata di akhirat mereka berharap mati. Alaysa kadzalik? Orang-orang kafir tadi di akhirat berharap mati, meminta. kepada Malik, malaikat penjaga neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintalah kepada Rabbmu untuk matikan kami saja. Atau ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Maka semua berharap mati. Berarti lan tadi adalah ketika di dunia saja. Di akhirat sudah beda. Engkau tidak akan melihatku di dunia. Di akhirat sudah berbeda. Mereka tidak akan berharap mati di dunia. Di akhirat sudah lain. Karena mereka dalam keadaan tersiksa dalam neraka, maka mereka minta mati daripada tersisa terus menerus. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Demikian pula dalam kata lan tarani, Allah katakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Berbeda dengan engkau mustahil melihatku. Kalau engkau mustahil melihatku, mestinya kalimatnya la tarani, engkau tidak akan, atau engkau tidak bisa, la tarani. Makanya la, bukan lan. Tetapi lan tarani, sekarang ini engkau enggak akan bisa melihatku. Itu maknanya. Apalagi dalam ayat yang sama. Di kelanjutannya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan pada gunung, maka gunung itu hancur. Oh, katanya enggak bisa dilihat, maka Allah menampakkan pada gunung. Kalau bisa menampakkan pada gunung, kenapa enggak bisa menampakkan pada manusia? Kalau Allah mau, yaumul qiyamah bisa. Tetapi di dunia, manusia ini dalam keadaan lemah, enggak akan mampu. Gunung saja runtuh, hancur. Apalagi manusia. Fa kharra Musa sa'iqa, maka Musa tersungkur sujud, tersungkur tidak sadarkan diri, sampai kemudian beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Lakin Musa la yutiqu fi hadhihi ad-dunya ru'yat Allah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tajalla lil jabal, menampakkan dirinya pada gunung, gunung itu runtuh hancur. Allah yang bisa menampakkan pada gunung, apakah tidak bisa menampakkan pada manusia? Kalau Allah mau bisa. Itu dalil, dalil kita. Berarti Allah bisa pula menampakkan dirinya kepada manusia nanti yaumul qiyamah, dalam keadaan bighairi idrak, tanpa meliputi. Tidak bisa diliputi Allah Ta'ala. Karena terkibil bashar, al-an la yutiqun. Karena bentuk manusia di dunia ini tidak akan mampu. Tidak akan bisa untuk melihat wajah Allah atau melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaifa wa fil hadis sahih, bagaimana mungkin akan mampu memandang wajah Allah? Disebutkan dalam hadis sahih, hijabuhun nur, hijab Allah itu cahaya. Lau kasyafahu, kalau disingkapkan hijabnya, la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau saja dibuka hijabnya, maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh makhluk-makhluk ini. Ini hadis sahih, rawahu Muslim dalam kitabul iman. Hijabuhun nur, hijabnya Allah adalah cahaya, yang kalau disingkapkan hijabnya, maka niscaya subuhat wajhihi, cahaya wajah Allah akan ahraqat, akan membakar seluruh yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluknya. Enggak akan sanggup bergabungnya jasad dengan ruh. Manusia itu berbeda-beda setiap fase. Ibnu Qayyim menggambarkan beberapa fase. Fase pertama, barangkali kalian bertanya, emang nanti kita dibangkitkan yang pertama beda dengan sekarang? Sama-sama digabungkan jasad dengan ruh. Tetapi kita lihat, di dalam rahim ada jasadnya enggak? Ada. Ada ruhnya enggak? Ada. Apakah sama dengan kita sekarang di dunia? Tidak sama. Setelah lahir, sudah beda. yang di dalam rahim, masya Allah, ya, kayak ikan dalam air. Hah? Sekarang sudah beda, ya, malah nggak bisa di dalam air. Baik, gerakannya terbatas ketika di rahim. Gerakannya terbatas, hanya bisa begini, bisa begitu. Gak bisa lari-lari, gak bisa berbicara, gak bisa. Padahal itu ada ruh, ada jasad. Setelah lahir ke dunia, seperti sekarang ini. Ada ruh, ada jasad. Ya sekian. Ketika di alam barzah, ada ruhnya dan ada jasadnya. Dan kita tidak tahu bagaimana di alam barzah. Dan yang paling sempurna, kata Bukhari rahimahullah, nanti yaumul qiyamah, bergabungnya ruh dengan jasad yang paling sempurna, maka saat itulah mereka akan mampu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Khawani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Rabi', fattakwin al-basharil an ma yatahammalun. Susunan bentuk manusia di dunia ini, sekarang ini, la yatahammalun, mereka tidak akan sanggup memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan lantarani. Fa idza kana al-jabal yandakku litajallillah. Kalau gunung saja hancur, luluh ketika Allah menampakkan padanya, fa kaifa yatiqul insan ru'yatuhu? Maka bagaimana mungkin manusia akan mampu? Lakin Allah Subhanahu wa taala idza ba'atha 'ibadahu wa adkhalahumul jannah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan hamba-hambanya dan memasukkannya ke dalam surga ila akhirih, yani yudkhiluhum bihay'atin wa tarkibatin muhayya'atin li ru'yatillah, tentunya saat itu Allah bangkitkan dalam keadaan bentuk susunan yang sudah disiapkan untuk bisa memandang wajah Allah Azza wa Jal. Karena Allah sudah berkata dalam sekian banyak ayatnya, mereka akan memandang wajah Allah. Innakum mulaquh, kalian akan bertemu dengan Allah. Wujuhu yawma idin nadharah ila rabbiha nadharah. Wajah-wajah mereka akan memandang wajah Allah. Ila akhirih. Nakfi bihadha al-qadr. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.